بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله إياكم kita lanjutkan insyaallah pembacaan kitab Ithaful Qari' bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari karya Al-Allamah Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Ini kita masih membaca tentang al-iman bisirat ala jahannam, wajibnya beriman dengan as-sirat, jembatan yang dipancangkan di atas punggung jahannam nanti pada yaumul qiyamah, yang mana setiap-setiap dari kita, setiap-setiap insan pasti dan pasti akan melintas di sana. Dan kita sudah baca keterangan dari beliau beberapa hal berkaitan dengan as-sirat. Kita sampai pada ucapan Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa qauluhu, dan ucapan muallif, ya'khudhu siratu man sya'allahu wa yajuzu man sya'allahu. Maka yang namanya as-sirat akan mengambil orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yajuzu man sya'allahu, dan juga akan membiarkan melintas di atasnya orang-orang yang Allah kehendaki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami meninggalkan, membiarkan orang-orang zalim terjatuh ke dalamnya, disambar oleh kalalib dalam keadaan jizya. Mereka terjatuh berlutut. Li'anna sirata 'alaiha 'alaihi kalalib takhtifu man umirat bi khatfihi. Karena yang namanya sirat, di atasnya itu terdapat kalalib, pengait-pengait. Pengait-pengait dari besi, takhtifu man umirat bi khatfihi, dan dia menyambar siapa-siapa saja yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk disambar. Ikhwani fi din azana Allah yakum. Di sana ada orang yang selamat, wa yajuzu yakni yamuru alaihi. Maka orang-orang yang bertakwa itu bisa melintasinya. Bisa melintasi di atas sirat dan selamat sampai di ujung sana. Wa qawluhu wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan, dan mereka orang-orang yang beriman itu memiliki anwar, cahaya-cahaya. Ala qadri imanihim, sesuai kadar keimanan mereka. Fi yaumil qiyamati ahli iman yakunu lahum nurun yamshuna bihi. Pada yaumul qiyamah, Maka orang-orang yang beriman itu memiliki cahaya, yang mana mereka berjalan dengan cahaya tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, cahaya mereka itu menerangi di hadapan mereka dan di belakang mereka atau di sebelah kanan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah buat kami cahaya kami dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau wahai Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah azza wa jalla memberikan cahaya untuk orang-orang yang beriman. Mereka bisa berjalan di atas kegelapan. Demikian juga dalam ayat yang sesudah alat yang lainnya yang dibawakan oleh mu'alif dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Pada hari kiamat engkau melihat kaum mukminin dan mukminat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Engkau melihat orang-orang yang beriman bercahaya, menyinari mereka semuanya, baina aydihim, dari arah depan mereka, wa bi'aymanihim, dan juga dari arah kanan mereka. Bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtil anhar. Maka kabar gembira buat kalian pada hari ini, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya, kalian kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir Nasiri rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, idza kana yaumul qiyamati wa quwiratis syamsu wa khusifal qamaru wa sarra an-nasu fi dhulumah fi dhulmati. Pada hari kiamat tatkala matahari sudah digulung, bulan sudah ditutup menjadi gelap, kemudian manusia berada dalam kegelapan. Semua manusia berada dalam kegelapan. Wa nusiba siratu ala matni jahannam. Kemudian setelah itu sirat dipasang, dipancangkan di atas punggung jahannam. Fahina idzin tarul mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Maka di saat itu engkau melihat kaum mukminin laki-laki, kaum mukminah perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, mereka bercahaya. Ya. Baina aydihim wa bi'aymanihim, dari arah depannya, dari arah kanannya. Fayamshuna bi'imanihim wa nurihim fi dzalikal mauqif al-ha'il as-su'ab. Maka mereka orang-orang yang beriman itu bisa berjalan di dalam kondisi yang saat itu yang begitu mengerikan, yang begitu susah, begitu berat, luar biasa. Matahari sudah tidak ada, bulan sudah tidak ada, matahari digulung, bulan sudah ditutup cahayanya. Ya. Kemudian apa? Yang terjadi adalah kegelapan yang luar biasa gelapnya. Tapi ternyata kaum mukminin laki-laki, kaum mukminin perempuan, Allah Azza wa Jalla berikan cahaya buat mereka berjalan dari arah depannya, dari arah kanannya. Ya. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Bahagialah kalian, berbahagialah kalian wahai orang-orang yang beriman dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. dalam keadaan apa? Kullun ala qadri imanihi, cahaya-cahaya tersebut sesuai dengan kadar imannya. Semakin kuat imannya, semakin terang cahayanya. Semakin besar ketakwaannya, semakin besar cahayanya. Tayyib. Wa yubasyaruna 'inda dzalika bi'azami bisyarah. Setelah itu mereka diberikan kabar gembira dengan kabar gembira yang luar biasa besarnya. Apa itu? Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Berbahagialah kalian dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, khalidina fiha, kalian akan kekal selama-lamanya di surga wahai orang-orang yang beriman. Ya, dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Kesuksesan yang paling besar. Ya. Tatkala mereka dimasukkan ke dalam al-jannah. Falillahi ma ahla hadhihi al-bisharah biqulubihim wa aladhu linufusihim. Ya, maka sungguh demi Allah, betapa manisnya kabar gembira ini, betapa lezatnya kabar gembira ini di hati-hati mereka, para orang-orang yang beriman. Haitsu hasala lahum kullu matlubin mahbubin wa najau min kulli syarrin wa marhubin. Ketika mereka bisa meraih segala apa yang dia inginkan, dan ketika mereka diselamatkan dari segala yang membuat mereka ketakutan. Subhanallah. Ini kondisi di atas sirat, di atas punggung jahannam. Ya, kaum mukminin Allah berikan cahaya sesuai kadar keimanannya. Karena yang namanya iman itu berbeda-beda setiap insan. Ya, iman itu berbeda-beda kondisinya. Kadang naik, kadang turun. Ya, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bita'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang dengan kemaksiatan. Akan tapi iman itu, ketika seorang insan terus mempertahankan imannya dalam tingkatan itu, dia terus pertahankan, dia terpertahankan, dia istiqomah di atas keimanannya, maka di saat itulah dia akan mendapatkan kebaikan cahaya nanti di atas as-sirat. Dia akan mendapatkan kebaikan balasan dari si Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka, orang-orang yang beriman yang akan diselamatkan, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, wa nadharu dzalimin fiha jithiyah, dan kami biarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan tersungkur berlutut, ya, jatuh di atas neraka jahannam iyadzan billah. Sehingga ikhwata liman a'azzanallahu yakum, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ketakwaan dan keimanan. Ya, ini adalah satu-satunya bekal yang paling berharga, yang paling menentukan keselamatan seorang hamba pada yaumul qiyamah. Ya, memperbaiki keimanan kita, membenahi keimanan dan ketakwaan kita. Barakallahu fikum. Ya, jangan sampai kemudian kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan dari iman dan takwa. Ya, masih sangat sedikit iman dan takwa kita. Masih sangat sedikit apa yang baru kita jalankan. Ya, tidak boleh kita sudah merasa bagus, merasa sudah cukup beriman, sudah cukup bertakwa. Tapi hendaknya kita harus merasa kurang dan kurang. Ya, ketakwaan kita, keimanan kita masih sangat sedikit yang butuh untuk kita terus benahi, kita untuk perbaiki. Jangan sampai kita menganggap diri kita sudah suci, diri kita sudah baik. Allah Azza wa Jalla menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian, menganggap baik diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, dan Allah itu yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, sehingga kita harus senantiasa merasa kurang dan kurang dalam sisi iman, dalam sisi ketakwaan, dalam sisi amal soleh. Ya, hak Allah Azza wa Jalla masih begitu besar yang harus kita tunaikan. Kebaikan dari Allah terlalu sangat amat banyak yang telah kita dapatkan. Ya, sementara apa yang kita berikan dari ketaatan, apa yang kita jalankan dari ketaatan kepada Allah, teramat sangat banyak kekurangannya. Ya. Sehingga ikhwat aliman azanallahu yakum, ya, mari senantiasa kita membenahi keimanan dan ketakwaan kita. Ya, jangan kita merasa kalau diri kita sudah cukup beriman, cukup bertakwa. Ya, bahkan belum, masih sangat sedikit apa yang baru kita jalankan dari kebaikan dan ketakwaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Akan tapi beliau banyak sekali beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali bertaubat dan beristighfar. Beliau menyatakan, "Ya ayyuhannas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi atamarrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Mohonlah ampunan kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Ya, bertaubatnya begitu banyak. Kenapa? Karena beliau masih merasa kurang dalam menunaikan hak Allah. Ibadah beliau sedemikian bagusnya, sedemikian sempurna. Ketakwaan beliau sedemikian sempurna. Tapi beliau masih merasa kurang dalam beribadah kepada Allah. Ya, masih merasa belum sempurna dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Terus bagaimana dengan kita barakallahu fikum? Ya, sehingga khataliman anzinallaikum, mari kita menyadarkan diri-diri kita untuk senantiasa ya menyadari bahwasanya apa yang kita jalankan dari ketakwaan dan keimanan itu masih sangat butuh untuk diperbaiki. Masih sangat butuh untuk dibenahi. Ya, masih sangat butuh untuk ditambah agar kita menjadi seorang yang semakin bisa bertambah keimanan dan ketakwaannya. Tayyib, nas'alullaha as-sadad wa taufiq. Kemudian ikhwata liman azanallahu yakum, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal munafiqun yu'tuna nuran fil awal. Ya, dan orang-orang munafik, mereka diberi cahaya di awalnya. Ya, bersama orang-orang yang beriman, dikasih cahaya. Munafik juga dapat. Li'annahum dakhalu fil islami, akan karena mereka itu masuk dalam Islam, zahirnya Islam, ya, badannya Islam, lahiriahnya Islam, wa azharul Islam, mereka menampakkan lahiriahnya orang Islam, ya, fayu'amaluna bimitsli ma azharu, maka mereka di dunia diperlakukan dengan apa yang nampak pada mereka. Ya, demikian juga nanti di awal-awal peristiwa melintas di atas shirath, mereka juga diperlakukan seperti kaum mukminin. Ya, awalnya diperlakukan seperti kaum mukminin. Tayyib. Ya. Yu'tuna nuran min babil khida', tapi mereka diberi cahaya di awal-awalnya min babil khida', untuk menipu mereka. Ya, untuk apa? Menipu mereka. Kama annahum khada'u bi islamihim, sebagaimana dulu ketika mereka di dunia mereka menipu manusia. Bahkan menipu Allah dengan pura-pura masuk Islam, dengan pura-pura berpenampilan Islam. Lahiriahnya menunjukkan keislaman, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Ya. Batinnya menyembunyikan kekufuran. Sehingga mereka kadang membuat masalah dari intern para sahabat, intern kaum muslimin. Dibikin repot oleh mereka. Ya, kaum muslimin dibikin serba salah gara-gara mereka. Orang-orang munafikin, ya, subhanallah, sehingga mereka ketika kondisinya senantiasa menipu kaum muslimin, seolah-olah menunjukkan diri mereka adalah muslimin, tapi hati mereka kafirin, hati mereka tidak beriman, ya. Kemudian mereka dalam keadaan apa? Menipu kaum muslimin. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dari jenis amalnya. Akhirnya mereka nanti pada yaumul qiyamah pun ditipu, ya, oleh Allah azza wa jalla. Ya, awalnya mereka dikasih cahaya bersama kaum mukminin. Ketika seluruh alam semesta gelap gulita, kaum muslimin, kaum mukminin dikasih cahaya. Ya. Kaum munafikin juga dikasih cahaya di awal-awalnya. Ya, dalam keadaan apa? Thumma yatfi'u nuruhum, kemudian yantafi'u nuruhum, menjadi padam cahaya mereka. Ya, tiba-tiba langsung padam, mati. Kama annahum atayib wa yabqauna fi dhulmatin, dan mereka berada dalam kegelapan. Ya, subhanallah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Yaitu pada hari itu kaum munafikun laki-laki, kaum munafikun perempuan, kaum munafik laki-laki dan perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, ungzuruna, intaziru, tunggu kami, ya, tunggu kami. Li'annahum yamshuna khalfal mu'minin, karena mereka berjalan, berusaha berjalan di belakang kaum mu'minin. Ya, dalam keadaan apa? Ungzuruna, intazirna, tunggu kami. Ya, naktabis min nurikum, agar kami bisa pinjam cahaya kalian, memakai cahaya kalian. Kenapa kami enggak ada cahaya, kami gelap? Ya, karena dulu sama-sama dengan kaum mukminin. Karena dulu sama-sama di dunia bersama dengan kaum mukminin. Sehingga mereka meminta kepada kaum mukminin untuk bisa memakai cahayanya kaum mukminin ketika kaum mukminin berjalan di atas kegelapan. Ya. Qilarji'u wara'akum. Tapi kemudian dikatakan kepada mereka, kembali kamu ke belakang kalian. Silakan kalian kembali ke belakang kalian. Ya, faltamisu nuro, silakan kalian cari cahaya kalian sendiri. Ya. Subhanallah. Dalam keadaan apa? Kata Imam Abdurrahman bin Nasir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, fa idza ra'a al-munafiqun nural mu'minin yamshuna bihi wa hum qad tufi'a nuruhum ya wa baqau fi dhulumati hairin. Tatkala orang-orang munafik melihat orang-orang yang beriman berjalan dengan cahaya yang begitu terang, sementara mereka cahayanya sudah padam. Kaum munafikin cahayanya padam. Ya, sehingga mereka berada dalam kegelapan, hairin, mengalami kebingungan yang luar biasa. Ini mau melintas di atas sirat yang adaqqu minasy-sya'r, ahaddu minasy-sayfi. Melintas di atas sirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Ya, bukan rambut yang dibelah tujuh, ya, bukan itu. Titian seperti rambut dibelah tujuh, itu enggak ada riwayat yang seperti itu. Tapi yang ada adalah adaqqu minasy-sayf, ahaddu minasy-sya'r. Lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Mereka kaum munafikin gelap, enggak ada cahaya. Sehingga mereka kebimbangan, mereka bingung dan ketakutan. Sehingga mereka minta kepada kaum mukminin, "Ungzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami, kami akan pakai cahaya kalian. Ya, ihmaluna atau imhaluna. Ya, linanala min nurikum manamshi bihi. Tunggu kami agar kami bisa memakai cahaya kalian, agar kami bisa berjalan di belakang kalian. Ya. Linanju minal azab, agar kami bisa selamat dari azab. Qilarji'u, tadi dikatakan kepada mereka, kembali kalian, wara'akum faltamisu nuro. Pulang kalian ke belakang kalian, cari untuk kalian cahaya kalian sendiri. Ya, ai in kana dzalika mumkinan, kalau masih memungkinkan, cari cahaya kalian sendiri. Ya, kalau masih memungkinkan, tapi walhal anna dzalika ghairu mumkin. Tapi kondisi di zaman atau di waktu itu di hari kiamat tidak akan mungkin bisa mencari cahaya. Ya, beda kalau di dunia, gelap, mati lampu, bisa beli baterai, bisa beli senter, bisa beli ini. Subhanallah. Tapi nanti pada yaumul kiamah, kegelapan yang luar biasa mengerikan, diancamkan azab, mau berjalan di atas sirat yang begitu menggelincirkan, ada kalalib yang menyambar-nyambar, di bawahnya jurang jahannam, kemudian mengalami kegelapan seperti itu. Ya, mau cari di mana cahaya, enggak akan bisa, enggak akan mungkin bisa. Karena cahaya di saat itu hanya bisa diperoleh dengan iman, dengan takwa. Subhanallah, sehingga mereka dalam keadaan mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya. Dan itu perkara yang mustahil ketika mereka apa? Bisa mendapatkan cahaya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa duriba bainahum bisuril lahu bab." ya, kemudian dipancangkanlah ya antara kaum mukminin dan kaum munafikin ada sur, haid, ya, muni', yaitu sebuah dinding yang sangat kuat menghalangi mereka. Ya, hisnun hasinun, benteng yang sangat kokoh memisahkan mukminin dan munafikin. Kalau di dunia masih bisa campur, mukmin, munafik sulit untuk dibedakan. Nauzubillah. Bercampur bersama-sama. Ya, masih bisa berkumpul bersama-sama. Kenapa? Karena enggak akan bisa. Ya, sulit untuk dipisahkan. Hatinya dalam keadaan kafir, lahirnya menunjukkan muslimin. Ya, hatinya tidak bersama kaum muslimin, tapi dalam keadaan lahiriahnya bersama kaum muslimin, pura-pura masuk Islam. Ya, mereka menipu Allah. Ya, afwan, mereka menipu kaum muslimin dan lebih parah menipu Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya kaum munafiqin, mereka itu menipu Allah. Maka Allah balas tipuan mereka. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Ya, sifat dari orang munafikin kalau sholat malas-malasan berdirinya. Yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berdiri sholat itu karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Dan mereka tidak berzikir di dalam sholatnya, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Ya, hampir seluruh sholatnya tidak ingat Allah. Tidak menghayati apa yang dibaca. Ya. Kecuali sangat sedikit. Subhanallah, sehingga karena mereka menipu Allah, balasannya pada yaumul kiamat mereka pun ditipu oleh Allah Azza wa Jalla. Dibalas. Awalnya dikasih cahaya, setelah itu apa? Mereka dipadamkan cahayanya, kebingungan, setelah itu dikasih benteng pemisah. Wa duriba bainahum bisurir, ya, dibikinkan di antara mereka batas antara mukmin dan munafikin, dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan dinding pemisah. Ya. Lahu babun batinuhu fihi rahmah. Ya. Tapi di situ ada pintu, ya, yang mana di bagian dalamnya yaitu wa huwa alladhi yalil mu'minin, pintu yang menuju ke arah kaum mukminin, di situ ada rahmah. Ya, ada rahmat Allah Azza wa Jalla wa zahiruhu min kibalihil azab, dan juga dari arah, ya, nampak depannya dari arah kaum munafikin, wahwa lali yalil munafikin, pintu yang dari arah kaum munafikin itu berada azab di sana, terdapat azab di sana. Ya, sehingga ketika kaum mukminin pintunya menuju pintu rahmat. Ya, ada rahmat Allah Azza wa Jalla, ada kabar gembira surga buat mereka. Kenapa? Karena mereka memang orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya ketika di dunia menjalankan keimanan dengan penuh kejujuran. Sementara munafikin imannya pura-pura. Ya, imannya itu riya dan ingin dilihat manusia. Dan ini yang harus kita khawatirkan, ikhwata limana azinallahu yakum. Sifat nifak dalam hati seorang mukmin itu bisa bertambah, bisa bertambah. Ya. Nifak, ketidakjujuran, ketidaksinkronan antara lahir dan batin. Ya. Menunjukkan dirinya muslimin padahal hatinya tidak sepenuhnya muslimin. Nauzubillah. Hatinya kadang muncul keraguan-raguan. Ya, ada sifat-sifat seperti sifat-sifat munafikin. Malas dalam beribadah. Ya, malas dalam menjalankan ketakwaan, malas dalam menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah, sehingga kadang sifat nifak bisa bertambah, bisa bertambah. Ya, awalnya nifak amali. Nifak perbuatan. Lama-lama menjadi nifak i'tiqadi. Nifak keyakinan. Dan ini yang harus kita waspadai. Barakallahu fikum, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari yang seperti itu. Ya. Kembali ke sini ikhwat aliman azinallahu yakum, sehingga pada yaumul qiyamah kaum munafikin dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan dinding, ya, pemisah. Ya. Kemudian apa? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka pun memanggil kaum mukminin. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian di dunia? Ya. Subhanallah, karena memang kaum munafikin dengan mukminin di dunia tercampur. Muslimin dengan munafikin itu berbaur. sulit untuk dipisahkan. Ya, dalam keadaan apa? Sulit untuk dibedakan, walaupun kadang muncul ciri-cirinya. Ya, muncul tanda-tanda, gejala-gejala munafiknya. Tapi kita enggak boleh memvonis dia munafik, dia munafik, dia munafik, enggak boleh. Ya, sebagaimana kita memvonis ini kafir, ini kafir, ini kafir sebagai orang muslim kemudian dikafir-kafirkan, enggak boleh. Ya, dia menunjukkan zahirnya muslimin, menunjukkan zahirnya muslimin. Enggak boleh kita vonis dia munafik, munafik. Sebagaimana orang menunjukkan zahirnya muslimin, muslimin kemudian langsung divonis ini kafir, ini kafir. Ya. Sehingga butuh kehati-hatian. Ya, kembali ke sini barakallahu fikum, kaum mukminin dan munafikin dulu sama-sama di dunia. Ya, sama-sama di dunia. Ya, akan tapi tatkala mereka menipu Allah, menipu kaum muslimin, menipu Allah azza wa jalla, maka mereka pun dibalas tipuan mereka. Ya, mereka dibalas sebagaimana apa yang mereka telah lakukan di dunia dengan balasan yang iyadzabilah begitu mengerikan. Ya, nasallallah al-afiyah wa sadat. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla keselamatan dan keistiqomahan. Ya, Allah azza wa jalla menyebutkan di sini ketika mereka kaum munafikin meminta cahaya, ternyata enggak dikasih cahaya. Ketika mereka meminta kepada kaum muslimin untuk berjalan di belakang kaum muslimin biar bisa memakai cahayanya kaum muslimin, enggak bisa. Ya, setelah itu dibikinkan dinding pemisah yang ada pintu dari balik situ, ternyata ada azab yang siap azab mereka kaum munafikin. Kemudian mereka mengatakan yunadunahum alam nakum ma'akum, wahai kaum mukminin, bukankah dulu kami bersama kalian? Kaum mukminin mengatakan qaulu bala, iya. Ya, dalam keadaan memang dulu kalian bersama kami, walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian dulu memfitnah diri-diri kalian, menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam fitnah. Ya, dalam keadaan apa? Watarobastum wartabtum, kalian dulu dalam keadaan menunggu-nunggu. Ya, wartabtum, dan dulu kalian dalam keadaan apa? Ragu dengan agama kalian. Subhanallah, kaum munafikin itu memiliki apa? Keraguan-raguan dalam berakidah. Ya, keyakinan mereka begitu lemahnya. Ya, mereka dalam keadaan apa? Ragu dengan janji Allah, ragu dengan agama ini. Ya, apa betul mau dibangkitkan kembali pada yaumul qiyamah, misalkan mereka bilang begitu. Ya, apa betul Islam itu agama yang paling benar? Subhanallah, mereka ragu. Ya, apa betul orang-orang kufar itu mau masuk neraka? Mereka ragu. Iyadzabilah. Ya, sehingga dalam keadaan apa? Ketika mereka di dunia seperti itu, ya, Allah azza wa jalla menyatakan, ya, kaum mukminin mengatakan kepada mereka, walakinnakum fatantum anfusakum, kalian telah menfitnah diri-diri kalian dengan berbuat nifaknya. Watarabbastum, ya, dan kalian dulu itu menunggu-nunggu kecelakaan kaum muslimin. Sifat munafikin itu nunggu-nunggu kapan kaum muslimin akan celaka, kapan kaum muslimin akan binasa. Itu sifatnya munafikin. Ya, mereka senang kalau kaum muslimin apa? Susah. Kaum muslimin tertimpa bencana, mereka senang. Ya, munafikin seperti itu. Ya, wartabtum, kalian dulu dalam keadaan apa? Ragu dengan janji Allah, ragu kalian dengan keyakinan Islam. Ya, dalam keadaan apa? Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian telah ditipu oleh angan-angan kosong. Kalian ditipu oleh angan-angan kosong. Ya, mereka berangan-angan demikian, berangan-angan demikian. Tapi ternyata apa? Mereka tidak ada, ya, manfaatnya angan-angan kosong mereka. Ya, hatta jaa amrullah, sampai kemudian datang kematian, datang keputusan Allah azza wa jalla. Ya, wa gharratkum billahil gharur, dan ternyata syaitan sudah menipu kalian dari jalan Allah. Kalian telah diseret oleh syaitan di dalam apa? Melakukan aksi kemunafikan kalian ketika di dunia. Ya, aksi ketidakjujuran kalian. Kalian mempermainkan agama. Mempermainkan apa? Agama. Subhanallah. Ya, bermain kata-kata, bermain retorika, tapi untuk mempermainkan kaum muslimin. Ya, mempermainkan agama Islam. Apalagi di dunia maya di zaman sekarang, masya Allah, bermain kata-kata, bermain retorika. Tujuannya bagaimana? Agar membuat keraguan-raguan di tengah kaum muslimin, menanamkan keraguan-raguan di tengah kaum muslimin. Ya, dalam rangka untuk apa? Makar. Bagaimana agar kaum muslimin dangkal akidah mereka? Bagaimana agar kaum muslimin ragu dengan agama mereka? Bagaimana agar kaum muslimin meninggalkan agama mereka dengan pelan-pelan? Ini makanya kaum munafikin. Ya, subhanallah, ternyata itu dibalas di alam akhirat dengan kondisi semacam tadi. Ya, mereka berjalan di atas sirat dengan kegelapan. Ya, mereka tidak mampu untuk menyelesaikan perjalanan di atas as-sirat. Ya, mereka mau minta kepada kaum muslimin cahaya enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dalam keadaan iyadzam billah dihadapkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib, fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladziina kafaru ma'waakumun naar. Maka disebutkan di sini pada hari ini, ya, la yu'khadhu minkum, tidak akan diterima dari kalian wahai kaum munafikun fidyatun, tebusan. Wala min alladziina kafaru, tidak juga dari orang-orang kafir. Ya, karena orang kafir, orang munafikin ketika sudah dihadapkan azab, mereka ingin menebus dirinya biar selamat. Ya, walaupun kadang mereka ingin menebus sepenuh bumi dengan membayar sepenuh bumi berupa emas. Tapi itu tebusan yang tidak akan mungkin bisa diterima. Ya, apapun tebusan yang enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang munafikin ketika mereka hendak disiksa, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan azab, mereka ingin menebus dirinya. Ya. Subhanallah, tapi tebusan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, orang Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya, innal ladzina kafaru wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bih. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Dalam surat Ali Imran Allah Azza wa Jalla menyatakan, sungguhnya orang-orang yang kafir yang mati di atas kekafiran, masuk di dalamnya kaum munafikun, mati di atas kemunafikan. Ya, la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi, tidak akan diterima dari mereka tebusan mereka walaupun sepenuh bumi zahaban berupa emas. Ya, walau iftada bi, itu pun kalau mereka bisa. Ya. Emas seperti bumi yang besarnya seperti itu, kalaupun mau dipakai untuk menebus, enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi apa? Ulaika lahum adzabun alim. Buat mereka azab yang pedih. Wamalahum min nasirin, dan mereka tidak akan ada para penolong yang menyelamatkan, menolong mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini ancaman yang sangat keras kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Tidak mau beriman kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Demikian juga ancaman keras buat kaum munafikin. Yang mana mereka tebusan apapun tidak akan diterima. Wala minal ladzina kafaru, demikian juga tebusan dari orang kafir. Ma'waakumun nar. Tempat kembalinya kalian itu di neraka. Ya, hiya maulakum, itu tempat kesudahan kalian. Ya, wa bisal masir, dan itu adalah sejelek-jelek apa? Tempat kembali. Ya, subhanallah. Khataliman azinallahu yakum. Fal iman yakunu nuran yaumal qiyamati yasiru bihi sahibuhu. Maka iman nanti pada yaumul qiyamah akan bisa menjadi cahaya. Subhanallah, orang-orang yang beriman, ya, akan berjalan di atas sirat dengan cahaya sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya kecil di dunia, imannya dibiarkan di dunia, tidak dirawat, imannya tidak diperhatikan, sehingga imannya menjadi melemah-melemah, jadi kecil, ya nanti di sana cahayanya kecil. Ya, imannya kecil, imannya rendah, nanti di sana cahayanya rendah. Keyakinannya rendah, keyakinannya lemah, nanti di sana pun lemah juga. Ya, tapi ketika di dunia imannya bertambah, imannya kuat, keyakinannya kuat, mantap. Ya, tegar, kokoh, keimanannya terus dia tambah, dia pupuk keimanannya. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketakwaan, memperbanyak zikir, mengingat Allah. Ya, menjalankan asbab-asbab naiknya iman, menjalankan asbab-asbab untuk bertambahnya iman. Maka pada yaumul kiamat, imannya akan berubah menjadi cahaya yang semakin terang. Ya, subhanallah. Ya. Ini diantara keutamaan iman. Tayyib, bainamal kufar wal munafiqun fi dzulmatin. Ya. Sebaliknya, orang-orang kufar dan munafiqun mereka berada dalam kegelapan. Ya. Wal iyadzu billah la yadruna aina yadhhabun. Mereka dalam keadaan apa? Tidak mengetahui ke mana lagi mereka akan pergi. Ya, yang akhirnya iyadzu billah dengan Kekafiran mereka, mereka enggak bisa melintas di atas shirath, justru akan tersambar dengan kalalib. Ya, tersambar oleh kalalib, pengait-pengait dari besi, dan mereka jatuh ke dalam neraka jahannam iyadzam billah. Adapun orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka, dan akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga kaum muslimin untuk memperbaiki iman dan takwa, ya, sehingga mereka akan bisa mendapatkan cahaya dan diselamatkan dari huru-hara melintas di atas shirath hingga masuk ke dalam al-jannah. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Naqtafi ila dzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.